When I spend with you is the most beautiful thing in my life. Berakhirlah sudah kisah kita dalam percintaan yang menyakitkan. Pengorbananku selama ini hanya sia-sia. Cintaku padamu begitu dalam di lubuk hatiku, benar sungguh-sungguh. Namun semua hancur dengan permainan dan sandiwaramu. Hari-hariku sepi selalu bila terkenangkan saat bersamamu. Tapi itu semua tak akan kembali selama-lamanya. Bila bersamamu akan ku rindui. Air mataku mengalir di pipi, aku bersamamu akan ku rindui. Air mataku mengalir di pipi, aku menangis. together, but one thing that I'm sure, we will be best friends forever.